Lalu bab 60, ingkar terhadap takdir. Bahasa Arabnya majaa fi munkiril qadar. Bab tentang orang yang mengingkari takdir. Kita lihat terlebih dahulu di sini mengingkari takdir, ditulis mengingkari takdir berarti kurang imannya, kurang imannya atau kurang tauhidnya. Berarti kurang imannya dan kurang tauhidnya. Dan ingat ya, dari pembahasan tauhid kita dituntut punya tauhid yang sempurna atau tidak melakukan pembatal-pembatal yang dapat menghancurkan tauhid kita. Sekarang kita lihat perkataan Ibnu Umar. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, demi zat yang Ibnu Umar itu berada di tangannya, kalau seandainya seseorang di antara kalian memiliki emas sebesar gunung Uhud lantas menginfakkannya di jalan Allah, maka Allah tidak akan menerimanya sampai dia beriman kepada takdir. Nah, lihat di garis bawahi, sampai dia beriman kepada takdir. Sedekah bisa manfaat kalau imannya kepada takdir itu benar. Sedekahnya bisa manfaat kalau berimannya kepada takdir itu benar. Berarti kalau tidak beriman kepada takdir, sedekahnya tidak diterima walaupun banyak. Berarti iman diperbaiki dulu, baru amalan itu ditambah. Kalau imannya itu rusak, amalan tidak diterima. Lalu Ibnu Umar. Ibnu Umar lantas berargumen dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, iman yaitu engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Nah, iman itu antu'mina billah, engkau beriman kepada Allah, satu. Wa malaikatihi, engkau beriman kepada malaikat Allah, dua. Wa kutubihi, engkau beriman kepada kitab-kitabnya, tiga. Wa rusulihi, engkau beriman kepada para rasulnya, empat. Wal yaumil akhir, engkau beriman kepada hari akhir, lima. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi, dan engkau beriman pada takdir yang dirasa baik maupun buruk. Nah, di garis bawahi, beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Lalu Ubadah bin Shamit. Ubadah bin Shamit berkata kepada anaknya, wahai anakku, engkau tidak akan merasakan kenikmatan iman sebelum engkau meyakini bahwa sesuatu yang telah ditakdirkan menimpamu pasti tidak akan meleset, dan sesuatu yang tidak ditakdirkan menimpamu tidak akan jatuh padamu. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya makhluk yang pertama diciptakan Allah adalah pena takdir. Allah lantas berfirman kepadanya, tulislah. Pena itu menjawab, duhai Rabbku, apa yang harus aku tulis? Allah berfirman, tulislah takdir segala sesuatu sampai hari kiamat. Tulislah takdir segala sesuatu sampai hari kiamat. Garis bawahi pada kalimat yang di atasnya, tidak akan merasakan kenikmatan iman sebelum engkau meyakini bahwa sesuatu yang telah ditakdirkan menimpamu pasti tidak akan meleset, dan sesuatu yang tidak ditakdirkan menimpamu tidak akan jatuh padamu. Bahasa Arabnya, hatta ta'lama anna ma asabaka lam yakun yukhthi'ak wa ma akhtha'aka lam yakun yusibak. Merasakan manusia iman kalau kita itu mengimani takdir, yaitu apa yang menimpamu tidak akan luput darimu, dan apa saja yang luput darimu tidak akan menimpamu. Allah takdirkan kita tidak akan dapat musibah, tidak mungkin kena musibah. Namun kalau Allah tetapkan kita itu nanti dapat musibah, pasti tidak akan, ya, orang itu luput, tidak mungkin lepas dari musibah tadi, pasti akan dapat. Terus selanjutnya lagi, wahai anakku. Wahai anakku, aku juga mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meninggal dalam kondisi tidak demikian, tidak beriman kepada takdir, maka dia bukanlah golonganku. Nah, di garis bawahi, barang siapa yang meninggal dalam kondisi tidak beriman kepada takdir, akibatnya apa? Falaysa minni, tidak termasuk golonganku. Ancaman berarti. Tidak beriman pada takdir, dosa besar berarti. Tidak beriman kepada takdir masuk dosa besar. Dalam riwayat Imam Ahmad. Dalam riwayat Imam Ahmad dikatakan, sesungguhnya makhluk yang pertama kali diciptakan Allah Ta'ala adalah pena. Allah lantas berfirman kepadanya, tulislah. Maka dituliskan pada saat itu apa yang terjadi sampai terjadi hari kiamat. Dituliskan segala sesuatu yang terjadi sampai hari kiamat. Ibnu Wahab. Ibnu Wahab meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa tidak beriman kepada takdir baik dan buruk, maka Allah akan membakarnya dengan api neraka. Nah, di garis bawahi barang siapa tidak beriman kepada takdir, akibatnya nanti apa? Membakarnya dengan api neraka. Allah akan membakarnya dengan api neraka. Lalu diriwayatkan dalam kitab Al-Musnad. Diriwayatkan dalam kitab Al-Musnad dari As-Sunan dari Ibnu Ad-Dailami. Dia bercerita bahwa dirinya mendatangi Ubay bin Ka'ab dan mengatakan, dalam hatiku masih ada keraguan tentang masalah takdir. Oleh karena itu, tuntunkanlah hadis kepadaku. Semoga Allah menghilangkan keraguan itu dari dalam hatiku. Ubay berkata, kalau engkau menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka Allah tidak akan menerimanya darimu sebelum engkau beriman pada takdir dan engkau yakin bahwa segala yang telah ditakdirkan akan menimpamu tidak akan pernah meleset, serta yang segala yang ditakdirkan tidak menimpamu pasti tidak akan jatuh mengenaimu. Kalau seandainya engkau meninggal dalam kondisi tidak demikian, niscaya engkau akan menjadi penghuni neraka. Berarti akibat tidak mengimani takdir, sedekahnya tidak diterima dan juga diancam masuk neraka. Sama seperti pembahasan awal dari Ibnu Umar tadi. Sekarang Ibnu Ad-Dailami. Ibnu Ad-Dailami lantas mendatangi Abdullah bin Mas'ud, Huzaifah bin Al-Yaman dan Zaid bin Thabit. Mereka semuanya menuturkan hadis seperti tadi dari Nabi. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitab sahihnya. Taib, semuanya mengutarakan sama seperti itu. Ini perkataan-perkataan tentang wajibnya kita beriman kepada takdir, tidak boleh mengingkari takdir. Bahkan konsekuensinya ada tadi. Beriman kepada takdir, tidak beriman kepada takdir membuat sedekah tidak diterima. Ada yang diancam juga masuk neraka. Sekarang kita lihat kandungan bab. Kandungan bab 1. Penjelasan tentang kewajiban untuk beriman kepada takdir. Penjelasan tentang kewajiban untuk beriman kepada takdir. Karena dia dilarang untuk mengingkarinya, berarti wajib beriman kepada takdir. 2. Penjelasan tentang tata cara beriman kepada takdir. Tentang tata cara beriman kepada takdir. Kita terima apa adanya dan kita yakin apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Yaitu yang musibah yang nanti menimpa kita itu pasti terjadi. Kalau itu Allah katakan tidak akan datang musibah tadi, tidak akan terjadi. Terus yang ketiga, amal seseorang akan terhapus lantaran tidak beriman kepada takdir. Apa tadi yang terhapus tadi, amalan apa? Sedekah. Sedekahnya tidak diterima. Terus yang keempat, keterangan bahwa seseorang tidak akan mendapatkan kenikmatan iman sebelum dirinya beriman kepada takdir. Nah, tidak akan mendapatkan kelezatan iman, manisnya iman sampai beriman kepada takdir. Kemudian yang kelima, penjelasan tentang makhluk yang pertama kali diciptakan Allah. Apa tadi? Pena. Terus yang keenam, pena takdir telah menulis takdir sejak saat itu sampai hari kiamat. Jadi saat itu sampai kiamat sudah ditetapkan takdirnya masing-masing orang. Namun ini menjadi rahasia ilahi, manusia tidak ada yang mengetahuinya. Kemudian yang kedelapan, berapa tadi yang ke? 7. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri terhadap orang yang tidak beriman kepada takdir. Allah Rasulullah sallam berlepas diri dari orang yang tidak beriman kepada takdir. 8. Menghilangkan keraguan-keraguan dengan bertanya kepada ulama adalah kebiasaan para salaf. Jadi tentang masalah iman tadi, mereka tanya pada ulama, maka bertanya kalau tidak punya ilmu kepada orang yang lebih tahu, ini adalah kebiasaan ulama-ulama soleh dahulu. 9. Para ulama salaf memberikan jawaban sehingga bisa menghilangkan keraguan-keraguan penanya dengan hanya menuturkan hadis dari Rasulullah. Keraguan-keraguan penanya, menghilangkan keraguan-keraguan penanya dengan hanya menuturkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Sehingga bisa menghilangkan. Jadi kalau ragu-ragu tentang suatu, tanya. Ya, tanya tentang hal itu. Tanya biar keraguan-keraguan tadi itu jadi hilang. Baik, kita tutup dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.